kok babuye api padam untung baraso minyak abi sambata lama arang abi basi binaso sapantung bana kadiri denai lamanda pemang konyo sansai kone dah tau be jarian dah tabai siyo siyo nang salamoko kironyo adia sayang kade naikati kesanang nyatonyo adia cinta dede naik bahan kali